manian mono tungi kosira. Udang pola begita merdo ngado ngakasian. Hola nama bae na cintiro ai. Hari enang morong ini saya busi saun roh hati. Sisa on roh.